Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa kembali bertemu di kesempatan kali ini. Tafsir Al-Misbah yang merupakan rangkaian dari berkah cahaya Ramadan, program Ramadan di Metro TV. Kembali lagi saya Hilbram Dunar bersama Bapak Quraish Shihab di studio. Assalamualaikum Bapak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga ingin menyapa untuk ibu-ibu dari Majelis Talim Anur Bojonggede Cimanggis. Assalamualaikum Ibu, terima kasih kehadirannya bersama-sama di studio. Mudah-mudahan memberikan kebaikan untuk kita semua dan juga kepada Anda dimanapun Anda berada. Kalau di episode sebelumnya sudah dibahas mengenai ayat-ayat yang menjelaskan keimanan dan juga ketakwaan yang bisa membuat manusia menjadi lebih berkonsentrasi, lebih fokus dan juga mengantarkan kepada kebaikan. Kali ini kita akan membahas mengenai ayat 100 dan 108 sampai 108 di surah Al-Araf. Silahkan Pak Quraish. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya beri gambaran umum sekali lagi. Surah kita, surah A'raf, berbicara tentang keesaan Tuhan, kenabian, dan hari kemudian. Pembicaraannya tentang kenabian itu menguraikan sekian banyak nabi. Mulai dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Lut, itu sudah diuraikan. Ada kesamaan dalam ajakan para nabi itu, yakni intinya mengesakan Allah, dan ada juga kesamaan dalam sikap kebanyakan dari umatnya, yaitu tidak menggubris peringatan para rasul. Kesamaan yang lain, karena mereka tidak mengindahkan ajakan rasul, mereka pada akhirnya diberi peringatan dan mereka disiksa dan dibinasakan Allah. Itu semua nabi yang diceritakan itu demikian itu halnya. Padahal di sini dikatakan seandainya mereka beriman dan bertakwa, pasti mereka akan mendapatkan rezeki, limpahan rezeki dari langit dan bumi, rezeki kesejahteraan lahir dan batin. Nah, sekarang kita baca ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yahdi lil ladzina yarithunal arda min ba'di ahliha allau nasya' asabnahum bidzunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Kisah-kisah uraian yang lalu tentang para nabi dan kebijaksanaan umatnya itu, apakah belum jelas terhadap mereka yang datang sesudah umat nabi-nabi yang lalu itu? Apakah belum jelas bagi mereka yang mewarisi, yang tinggal di pemukiman umat-umat yang lalu itu, apakah belum jelas bagi mereka bahwa kalau kami mau, kami juga bisa menjatuhkan sanksi kepada mereka disebabkan kedurhakaan mereka? Apa maknanya? Kalau Allah telah membuktikan bahwa Dia kuasa menjatuhkan sanksi kepada para pendurhaka masa lalu, jangan pernah wahai generasi yang datang sesudahnya menduga bahwa Allah tidak kuasa menjatuhkan sanksi kepada kamu. Ya kan? Karena masih ada nanti nabi-nabi yang akan disebut, sesudah ini akan disebut Nabi Musa dan umatnya. Oke. Wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un, dan bisa menjatuhkan sanksi-sanksi dan kami bisa menutup mati hati mereka. Nah, ini apa artinya menutup hati? Orang yang tertutup hatinya tidak bisa menerima kebenaran. Orang yang tertutup hatinya tidak mau mendengar. Berbeda dengan orang yang membuka hatinya. Hati itu wadah elastis dia, elastis. Semakin dibuka dia semakin lebar. Semakin terbuka hati, semakin mudah orang melakukan suatu pekerjaan baik. Semakin tertutup, semakin sulit. Jangan jauh-jauh, kita ambil contoh. Ibu-ibu kalau dipaksa masak, Seneng gak? Tetapi kalau ada tamu yang ibu terbuka hatinya menyambutnya, mau gak capek-capek? Kan begitu. Itu hati yang terbuka. Walaupun berat, dia laksanakan. Ada orang-orang yang tertutup hatinya, bangun sholat isya susahnya. Iya. Ada orang yang terbuka hatinya, bangun tengah malam, enak aja dia. Ya. Nah, jadi Allah bisa menutup mati hati manusia kalau sikapnya seperti mereka itu. Tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha. Itulah negeri-negeri yang kami ceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad, berita-berita pentingnya. Tidak semua beritanya, berita yang penting yang disampaikan. Walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas, tapi mereka sama sekali tidak mau percaya, sebagaimana tidak mau percaya dalam arti mendustakan, sebagaimana generasi-generasi terdahulu mendustakannya. Begitulah Allah mengunci mati hati orang-orang kafir. Jadi itu, jadi hati, kita kembali lagi kepada hati. Beragama itu hati. Beragama itu ketulusan. Dan harus tulus. Karena itu ada ungkapan yang bertanya, apa itu kebaikan? Dia bilang, yang hati kamu mantap menghadapinya. Walaupun orang bilang, oh ini boleh, ini boleh, ini boleh. Tanyakan nurani kamu. Itu yang dinamai baik. Apa itu buruk? Kalau hati kamu ragu, ini benar atau tidak? Nurani ragu, itu buruk. Itu orang kalau sudah dicap hatinya, dikunci hatinya, tidak bisa lagi membedakan antara yang baik dan yang buruk. Saya kira itu ya. Agama itu adalah sebuah ketulusan ya, Pak Quraish. Dari situ mungkin akan lebih banyak lagi pembahasan yang akan dihadirkan kepada Anda dimanapun Anda berada. Tetap bersama-sama kami di Metro TV. Melanjutkan tafsir Al-Misbah di Metro TV, kita lanjutkan Pak. Bicara mengenai hati yang sebenarnya bisa mengetahui bahwa yang baik itu bagus atau yang salah itu tidak harus dilakukan, kita bisa bertanya pada nurani. Kita nurani bertanya. Yang seperti apa Pak? Asal nurani itu adalah hati yang disirami oleh tuntunan Allah. Hati yang selalu dekat kepada Allah. Itu yang dinamai juga furqan, yang mampu membedakan ini baik, ini buruk. Itu hati yang bersih begitu. Baru dia katakan, wa ma wajadna li aktsarihim min ahd. Umat-umat yang berbangkang, yang durhaka itu, kami tidak menemukan dari kebanyakan mereka menepati janjinya. Janji yang pertama, kata banyak ulama, adalah sebelum kita dilahirkan. Sudah ada janji, Allah menarik janji dari kita. Apakah kalian mengakui bahwa saya Tuhanmu? Semua menjawab, bala. Itu namanya, kata sementara ulama, itu di alam barzakh sebelum kita lahir. Ada lagi janji yang Allah ambil dari kita melalui potensi yang ada dalam diri kita. Kita punya akal. Ya kan? Hati kecil manusia itu cenderung kepada yang baik atau yang buruk? Hati kecilnya. Anak-anak itu tahu dendam? Tidak. Tahu dosa? Tidak. Manusia itu dilahirkan bersih. Itu potensi kita diberi akal, kita diberi mata. Itu seakan-akan potensi itu kalau kita gunakan, itu bagaikan kita berjanji pada Allah. Ya Allah, saya akan gunakan ini. Nah, sebahagian besar mereka tidak menepati janjinya. Kita baca di surat Yasin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Ya kan? Bukankah saya pernah mengambil janji dari kamu, wahai putra-putri Adam, bahwa jangan menjadikan setan sebagai makhluk yang kamu taati. Jangan taati setan. Itu Tuhan sudah pernah ambil dari kita. Ah, masih tepati janjinya atau tidak? Kebanyakan mereka tidak menepati janjinya. Itu maksud ayat kita ini. Wa in wajadna aktsaruhum la fasiqin. Kami menemukan mereka itu, kebanyakan mereka itu adalah orang-orang fasik. Apa itu fasik? Fasik itu definisinya banyak melakukan dosa kecil atau melakukan dosa besar. Dosa ini ada dua macam. Ada dosa besar, syirik dosa besar, membunuh orang dosa besar, berzina dosa besar, ya kan? Nah, dosa kecil banyak juga. Lebih banyak dosa kecil dari dosa besar. Orang yang dinamai fasik melakukan dosa besar walau sekali, walau satu, tapi banyak melakukan dosa kecil juga dinamai fasik. Orang yang keluar dari koridor agama. Kebanyakan mereka itu fasik, melakukan dosa kecil berturut-turut, terus-terus ngerumpi itu dosa loh. Iya benar. Ya. Itu dosa. Cuma menceritakan keburukan orang itu dosa. Kami tidak dapati kebanyakan mereka kecuali orang-orang yang fasik. Nah, ini diceritakan generasi yang lalu. Terus dia katakan, "Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa bi ayatina ila Fir'auna wa mala'ihi." Sebelum cerita Musa, dia cerita Syuaib. Syuaib itu mertuanya Nabi Musa. Ya Nabi. Nabi Musa pernah melakukan suatu dosa tanpa dia sengaja. Dia bunuh orang. Dia dorong orang, itu orang mati. Dia lari dari Mesir ke tempatnya Syuaib. Di sana dia bertemu dua gadis. Salah satu gadis itu jatuh cinta sama dia. Nabi Syuaib berkata, "Saya mau kawinkan kamu dengan salah seorang anak saya asal kamu tinggal sama saya 7 tahun. Kalau mau kamu menjadikan 10 tahun boleh." Akhirnya dikawinkan. Nah, jadi setelah dia bercerita tentang Nabi Syuaib, kisah yang dikemukakan di sini adalah Nabi Musa. Kemudian kami mengutus setelah Syuaib dan umatnya itu, Musa dengan membawa bukti-bukti kebenarannya yang datang dari kami, membawanya kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka masyarakat Fir'aun. Tapi Fir'aun dan pemuka-pemuka masyarakatnya itu tidak percaya, menganiaya. Maka cobalah perhatikan bagaimana kesudahan buruk orang-orang yang melakukan pelanggaran, yang melakukan kedurhakaan. Bagaimana kesudahan buruknya itu? Kita tahu ayat lain ada dikemukakan bahwa Fir'aun kejar-kejar Nabi Musa, tenggelam di laut. Fir'aun akhirnya diselamatkan Tuhan badannya. Itu badannya sampai sekarang masih ada di Mesir. Kalau ke museum di Kairo, lihat itu Fir'aun yang kejar-kejar Nabi Musa. Sebagai pelajaran buat kita. Nah, ini sekarang dia cerita Fir'aun bagaimana waktu bertemu dengan Musa. Waqala Musa, "Ya Fir'aunu, inni rasulu rabbil alamin." Musa berkata kepada Fir'aun, "Wahai Fir'aun." Fir'aun itu adalah nama atau gelar penguasa tertinggi di Mesir. Kalau kita di Indonesia, gelar penguasa tertinggi kita siapa? Presiden. Ada raja. Kalau di Mesir namanya Fir'aun. Fir'aun jadi itu sebenarnya tidak memberi kesan buruk pada mulanya. Jadi waktu Musa berkata, "Ya Fir'aun," itu dia hormati. Memang mestinya begitu. Lambang-lambang negara itu dihormati walaupun dia salah. Lihat Nabi Musa, lihat Quran. "Ya Fir'aun, wahai Fir'aun." Kalau kita di sini, "Bapak Presiden, menurut saya begini, begini." Itu tetapi menghormati ini. Ya, karena dia itu yang dihormati. Ya, ini pelajaran kita dapatkan dari Quran. Mestinya dia, kalau dia mau ini, dia bilang, "Hai orang bejat, hai orang ini. Tidak. "Ya Fir'aun, wahai Fir'aun, saya ini rasul utusan Tuhan, seluruh sekalian alam." baru dia katakan haqiqun alayya alla qula 'alallahi illal haq. Sungguh menjadi kewajiban saya untuk tidak berucap kecuali yang benar. Haqiqun alayya laqad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil. Saya telah datang kepada kamu membawa bukti. Bukti itu bukan dari saya tapi dari Tuhan kamu, maka lepaskanlah Bani Israel, jangan siksa mereka. Biarkan mereka pergi ke tumpah darah mereka di sana. Dulu dia di Mesir. Tempatnya Bani Israel itu di Palestina sana. Lepaskan mereka. Fir'aun tidak mau melepaskan. Saya kira. Iya, kan? Ini semakin menarik Pak Quraiz, kalau kita bicara dari apa yang ada di masa lalu sebenarnya masih sangat bermanfaat apabila kita pelajari dan kita terapkan di masa kini. Akan segera dilanjutkan Tafsir Al-Misbah, Anda jangan kemana-mana. Tafsir Al-Misbah masih terus membahas mengenai surah Al-Araf ayat 100 sampai selanjutnya. Saya Hilbram Dunar bersama Pak Quraiz Shihab. Silakan Pak, kita lanjutkan. Baik, kita lihat haqiqun alayya alla aqula 'ala Allahi illa al-haq. Haqiq itu terambil dari kata hak. Tadi saya katakan telah menjadi kewajiban saya untuk menyampaikan kepada kamu, menjadi kewajiban saya untuk tidak berucap suatu ucapan yang atas nama Allah kecuali ucapan yang hak. Hak itu tidak bisa ada kecuali ada juga kewajiban. Selama Anda punya kewajiban, Anda punya hak. Aku telah datang kepadamu membawa bukti. Bukti itu dari Tuhan. Fa'arsil ma'ya bani Israel. Lepaskan ini bani Israel, biar dia ke itu. Nah, kita ingin garis bawahi bahwa sebenarnya tugas para nabi itu mensejahterakan umatnya. Bani Israel ditindas oleh Fir'aun, dijajah. Fir'aun itu orang Mesir. Bani Israel itu keturunan Ishak, Ya'qub, Yahudi. Ditindas dia di Mesir. Penindasan tidak boleh. Lepaskan ini Bani Israel. Oke. Kata Fir'aun, kamu mengaku bahwa kamu utusan Tuhan. Kalau memang kamu utusan Tuhan, mana buktinya bahwa kamu utusan Tuhan? Coba tunjukkan bukti bahwa kamu itu utusan Tuhan untuk kemudian kita lihat bagaimana kesudahannya. Maka apa jadinya? Musa fa'alqa asahu fa'idha hiya su'banun mubin. Musa pakai tongkat. Dia lempar tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang besar yang sangat nyata. Sangat nyata dia sebagai ular. Wa naza'a yadahu, dia kemudian masukkan tangannya ke orang dulu kancingnya itu tidak kemari. Ada terbuka di sini. Jadi kalau kita mau masukkan tangan harus masukkan dari leher sini, ya. Susah enggak itu kalau? Susah. Menariknya lebih susah lagi. Itu sebabnya kata, maka dia tarik tangannya, dia masukkan tangannya. Begitu dia masukkan tangannya, dia tarik keluar, jadi melalui lehernya. Naza'yadahu, tiba-tiba tangannya ini berubah menjadi sesuatu yang sangat cemerlang seperti matahari. Jadi ini bukti bahwa saya itu mukjizatnya Nabi Musa. Oke, kita kembali kemari. Fa naza'a yadahu fa idza hiya thu'banu fa idza hiya bayda lin-nadhirin. Ada ulama berkata Nabi Musa itu pertama kali bermunajat dengan Allah waktu dia diangkat jadi nabi, dia juga punya tongkat ini. Dan untuk apa itu tongkat? Mungkin saya ini, saya menggembala kambing, saya punya ini. Dan coba letakkan itu. Dia letakkan di bawah, dia jadi ular kecil. Kalau di sini di hadapan Fir'aun, dia jadi so'ban. Kalau di sana hayyatun tas'a. Hayya itu ular kecil. Itu pun Nabi Musa terus kaget lihat itu. Ini kok terus berubah. Dia bilang jangan takut. Nah, berturut-turut nanti bukti-bukti yang diberikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun, tetapi tetap saja Fir'aun enggan untuk percaya. Saya kira kita baik. Ceritanya masih akan berlanjut ya Pak Quraish, tapi saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu Majelis Taklim dari An-Nur di sini untuk bertanya. Saya persilakan ibu dulu, boleh? Saya Widya mau bertanya. Di ayat 100 surat Al-A'raf disebutkan bahwa Allah mengunci mati hati. Yang saya akan tanyakan, bagaimana fungsi akal ketika itu terjadi, Pak? Ya, terima kasih. Bagaimana fungsi akal ketika hati tertutup, lumpuh? Lumpuh akal. Saya ingin jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan akal dalam bahasa agama. Akal itu, kenapa saya katakan nanti lumpuh? Akal itu terambil dari akar kata yang berarti ikatan. Ikatan, tali. Tali itu mengikat manusia sehingga kalau dia mau melangkah ke yang buruk, dia terikat, tidak bisa, terhalangi. Orang seringkali berkata akal itu pikiran, ya kan? Kecerdasan intelektual. Sebenarnya bukan itu yang dimaksud dengan akal dalam Al-Quran. Akal itu adalah gabungan dari kemampuan intelektual, kecerdasan pikiran dengan kejernihan hati. Itu menyatu. Itu yang menghalangi orang. Itu biasa sebabnya, itu sebabnya bisa saja satu orang menurut akalnya ini begini, hatinya larang dia, akhirnya tidak jadi. Ya kan, seringkali begitu. Hati saya tidak membenarkan itu. Nah, kalau hati tertutup, sudah tidak bekerja dia. Sudah tertutup, otomatis akal lumpuh. Ya kan? Kalau hati tertutup, akal lumpuh. Itu apa namanya? Itu ada yang berkata, cinta itu membutakan dan menulikan. Kalau orang sudah cinta, dinasehati pun tidak, akalnya sudah tidak jalan itu. Itu kalau hati sudah tertutup, sudah terkunci. Dia aja. Baik, pertanyaan berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati Sihab. Mohon penjelasannya dari Pak Ustadz. Dalam ayat 103 yang diuraikan tadi, seolah-olah Nabi Musa hanya diutus khusus kepada Fir'aun dan tokoh-tokoh lainnya. Kenapa demikian? Terima kasih. Memang itu Nabi Muhammad pernah bersabda, saya memperoleh keistimewaan dari Allah yang tidak dimiliki keistimewaan itu oleh nabi-nabi yang lain. Salah satu di antaranya adalah saya diutus untuk umat manusia seluruhnya, sedangkan nabi-nabi yang lain itu diutus untuk kelompok tertentu. Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel, Nabi Musa itu diutus untuk Bani Israel. Jadi memang khusus, dia tidak diutus untuk yang lain. Yang diutus untuk seluruh umat manusia itu hanya Nabi Muhammad. Itu sebabnya beliau katakan itu salah satu keistimewaan saya. Keistimewaan beliau yang lain yang beliau sebut di situ, orang itu, umat-umat yang lalu itu tempat salatnya tertentu. Kalau saya, seluruh persada bumi menjadi tempat salat. Seluruh persada bumi menjadi sarana untuk menyucikan diri. Kalau tidak ada air, tayamum pakai tanah, ya kan? Saya ini yang paling banyak umatku dibanding dengan umatmu. Jadi itu keistimewaan khusus. Nabi Musa memang diutus untuk Bani Israel. Dia pergi menghadap Fir'aun. Mari itu Bani Israel, saya mau bawa karena saya diberi tugas untuk membimbingnya. Saya kira begitu, Bu, ya? Oke. Okay. Ya. Saya punya pertanyaan untuk Pak Quraish menyangkut dengan hati yang sudah tertutup tadi Pak Quraish, tapi itu akan saya tanyakan dan kita bahas setelah beberapa pesan berikut ini. Anda jangan kemana-mana. Lagi Tafsir Al-Misbah membahas mengenai surah Al-Araf. Saya pertanyaan saya kepada Pak Quraish bicara mengenai hati yang tertutup, Pak, terkunci ya, yeah, oleh Allah. Apakah sebagai manusia kita sendiri bisa menyadari bahwa hati kita sudah terkunci, Pak, atau lupa sama sekali kita? Fahum la yasma'un katanya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Allah mengunci hati-hati mereka, telinga mereka tertutup, mata mereka tertutup, sudah tidak berfungsi semuanya kalau hati sudah tertutup. Ya kan? Ya. Saya kira demikian. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada Anda yang tidak sempat hadir di studio untuk bertanya pada Pak Quraish Shihab. Kita sudah membuat tayangannya. Kita lihat ini yang pertama. Assalamualaikum Pak Quraish. Pada ayat yang ke-102 terkait tentang masalah janji Allah mengenai mereka yang sebagai orang fasik, mohon dijelaskan makna fasik, munafik, dan zalim. Terima kasih. Baik, fasik kalau dari segi bahasa itu berarti keluar kulitnya, kulitnya keluar. Pernah lihat korma kalau terlalu masak bagaimana keluar? Sawo kalau terlalu masak bisa terkelupas ya kulitnya. Oke. Itu dulu dari segi bahasa. Kemudian ulama-ulama ada yang mengatakan biasanya agama itu ada kulitnya, ada isinya. Ada kulit, ada isinya. Ada biji, kalau jeruk ada kulitnya, ada isinya, ada intinya, bijinya di dalam. Kita ada ucapan, beriman itu mengucapkan kalimat syahadah. Ada amalan, sholat, puasa dan sebagainya. Tapi yang penting lagi ada intinya di dalam, di hati, ya kan? Nah, pada mulanya kata fasik itu yang keluar kulitnya, kulit agama itu ucapan Anda. Isinya itu amalan Anda, intinya itu iman Anda, ya kan? Jadi tiga. Itu fasik. Fasik. Nah, munafik. Munafik itu terambil dari kata annafiqa. Annafiqa itu tikus. Jenis tikus. Tikus itu bagaimana? Tikus itu biasanya punya dua lubang. Ya. Kalau ditemukan di sini dia lari ke lubang sana. Kalau ditemukan di sana dia lari. Jadi dia punya dua muka. Nah, orang munafik itu yang bermuka dua. Di depan dia terlihat baik, tapi sebenarnya hakikatnya buruk. Itu munafik. Ya. Nah, zalim itu pada mulanya berarti kegelapan. Gelap. Nah, kalau gelap, saya membawa sesuatu gelap. Saya letakkan di sini, saya sudah pikir meja nih. Dia jatuh. Kenapa dia jatuh? Saya meletakkan sesuatu. Karena ini bukan pada tempatnya saya letakkan. Nah, dari sini kemudian zalim diartikan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang yang mandi di kamar tamu. Pada tempatnya atau tidak? Bukan pada. Yang zalim yang paling buruk itu memperlakukan Tuhan bukan pada tempatnya. Anda harus mengagungkan Tuhan, tidak ria, Tuhan itu Maha Esa. Kalau berkata bahwa Tuhan itu ada yang membantu dia, maka Anda zalim yang paling besar. Saya kira itu perbedaan ya antara zalim. Cukup jelas ya, fasik, munafik, dan juga zalim. Pertanyaan berikutnya, ini dia. Assalamualaikum Pak Quraish, menurut Bapak perbuatan apa yang mengancam manusia ditutup hatinya untuk menerima kebaikan? Tadi kita katakan fasik itu kan seringkali melakukan dosa kecil. Jadi sebenarnya kalau mau menjawab ini, segala perbuatan buruk, apalagi kalau sudah berulang-ulang, itu akhirnya tertutup. Nah jadi apa yang menutup itu hati itu diibaratkan dengan cermin yang jernih. Setiap ada dosa, dia tetes kecil aja. Kalau Anda lancar bertobat, itu terhapus. Biarkan tetes lagi. Biarkan tetes lagi. Allah berfirman, kalla balrana ala qulubihim makanu yaksibun. Itu hatinya sudah karatan akibat perbuatan buruk mereka. Jadi itu berproses dan itu biasanya tidak disadari. Akhlak itu berubah tanpa Anda sadari. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sudah terbiasa. Kalau terbiasa, sudah tidak malu. Ya. Baik, terima kasih Pak Kurai. Saya masih punya pertanyaan dan juga ada kesimpulan mengenai program kita di kesempatan kali ini. Tetap di Tafsir Al-Misbah. Bicara mengenai hati yang tertutup, Pak. Setelah sampai di sana, apakah kita masih bisa minta maaf kepada Allah, bertobat, mensucikan lagi, atau sudah benar-benar tidak ada pertolongan? Dan apakah kita bisa sadar, Pak, kalau sudah tertutup, sudah terkunci? Tidak ada istilah Allah menutup pintu maaf, kecuali pada saat roh sudah sampai ke kerongkongan. Sebelum itu terbuka. Begitu itu Nabi memberi ilustrasi. Siapa yang datang mendekat kepada Allah dengan berjalan kaki, Allah datang menjemputnya dengan berlari. Siapa yang datang sejengkal, Allah sedepa. Allah lebih bergembira menyambut seorang yang bertobat, lebih bergembira dari kegembiraan satu orang yang ada di padang pasir. Bayangkan dulu, satu orang ada di padang pasir. Unta yang membawa bekalnya hilang. Sedih gak ini? Bekal tidak ada ini. Tiba-tiba untanya datang. Dia temukan. Saking gembiranya orang itu, apa katanya? Wahai Tuhan, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Salah ngomong. Saking gembiranya. Ya kan? Nah, kata Nabi, Allah lebih gembira dari orang itu kalau orang itu mau datang. Jadi, asal Anda mau, melangkah saja satu langkah. Dia buka. Ini kan susahnya kita enggak mau melangkah nih. Jadi, bisa. Tidak ada yang mustahil. Ya? Baik. Indah sekali Pak Quraish, terima kasih. Kita sampai pada kesimpulan kesempatan kali. Kesimpulan kita barangkali kita ayat berapa tadi ini. Kita ayat 90. 100 sampai 104. Iya, sampai 94 ya. 100. Kita ayat 100, betul. Kita lihat ayat 100. Yang pertama, banyak orang tidak menepati janjinya. Ada janji kepada Allah, ada janji kepada sesama manusia, bahkan bisa jadi ada janji kepada binatang. Bisa enggak berjanji kepada binatang? Panggil ayam, Anda menjanjikan itu, sampai di sana enggak kasih. Banyak orang tidak menepati janjinya. Dan janji yang paling agung, yang paling harus ditepati itu janji kepada Allah. Bisa jadi janji itu sebelum kita tercipta di bumi ini yang mengakui bahwa Dia Maha Esa. Atau janji itu dari potensi yang diberikan kepada kita yang mestinya kita gunakan untuk mengakui keesaan Allah. Tapi banyak orang begitu. Yang kedua, saya kira tadi kita panjang lebar menjelaskan apa itu fasik, ya toh? Saya tidak akan ulangi lagi. Yang ketiga, Musa diutus kepada Fir'aun. Walaupun Fir'aun itu semena-mena, mengaku Tuhan dan lain-lain sebagainya, pelajaran yang kita bisa ambil bahwa Musa masih berucap kata-kata yang baik, terhormat kepada Fir'aun. Jangan pakai. Paling kalau mau ngajak orang maki-maki orang, orang makin lari. ya kan, itu yang kita lihat. Yang ke selanjutnya, kesimpulan kita dari penggunaan kata hakik, kita harus menyadari bahwa setiap hak ada kewajiban dan setiap kewajiban ada hak. Yang terakhir yang saya ingin kemukakan bahwa dalam konteks ayat-ayat kita ini, Allah menganugerahi Nabi Musa dua bukti yang sangat nyata, yaitu tongkatnya beralih menjadi ular dan tangannya yang dia keluarkan dari apa namanya ketiaknya, ya, dari itunya, itu cemerlang bagaikan matahari. Itu bukti yang tentu saja di luar kemampuan siapapun untuk melakukannya. Saya kira itu kesimpulan. Ya, baik. Satu mungkin pelajaran dari ketika Nabi Musa waktu itu masih memberikan penghormatan kepada Firaun yang jelas-jelas kita tahu sekarang seperti apa. Apakah begitu juga yang harus kita lakukan sekarang, Pak? Kepada pemimpin walaupun salah? Iya, walaupun salah. Karena dia lambang. Saya tidak setuju dengan orang-orang yang mengkritik. Saya bukannya enggan mengkritik pemimpin atau presiden. Silahkan kritik, tapi sampaikan dengan cara terhormat. Jangan maki-maki. Iya. Itu enggak benar itu. Karena kalau Anda memaki, menimbulkan antipati. Padahal tujuan orang mengkritik itu, tujuan orang menyampaikan pesan itu, supaya pesannya diterima. Kalau Anda sudah maki terlebih dahulu, tertutup pikirannya. Ini musuh saya nih. Itu sebabnya Fir'aun pun, Allah, qula lahu qawlan layyinan, ucapkan kepadanya, wahai Musa dan Harun, kata-kata yang lemah lembut. Jadi akui dia. Itu biasa kita nasihati orang yang lebih tua dari kita, atau kita nasihati anak kita, jangan terus maki dia. Ajak dia, anakku, sayangku, itu kamu sudah besar, ya kan begitu. Itu caranya nasihat. Nasihat itu saya pernah terangkan di sini, bahwa nasihat itu artinya tulus. Kata nasihat, tulus. Sampaikan dengan tulus. Orang yang tulus tidak marah-marah. Orang yang arif, kata Ibnu Sina, orang yang arif itu, dia tidak cepat marah kalau melihat kemungkaran. Karena dia tahu ini ada rahasia Tuhan di situ. Jadi saya kira seperti itu, ya. Baik, terima kasih Pak Quraish, indah sekali. Kritikan, nasihat harus dengan ketulusan, harus dengan keindahan, harus dengan kasih sayang. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program ini, Tafsir Al-Misbah. Terima kasih Pak Quraish untuk kesempatannya, juga Ibu-Ibu Anur yang sudah hadir di sini. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi hamba.